Bagaimana jalan keluar kalau istri melarang kita mengikuti dakwah sunnah ini? Saking bencinya dia sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, bahkan sampai mengharapkan cerai. Dan keputusan apa yang harus kita ambil? Pertama, kita nasihati dengan baik. Ya, ketahuilah ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi pemimpin atas perempuan. Jangan kita termasuk laki-laki yang takut kepada istri. Ya. Jadi nasihati dengan baik, ya, karena memang dia tidak mau. Ya, masih banyak wanita yang lain yang taat kepada Allah. Ya. Hadza huwa Allah taala. Benarkah duduk bersaf pada saat khutbah Jumat adalah bid'ah, dan benarkah adalah duduk berhakam mengiringi khatib? Jadi kita tidak mengetahui penjelasan para ulama yang mengatakan berduduk bersaf itu bid'ah. Cuma yang dijelaskan adalah menghadap wajah khatib itu termasuk sunanul mahjurah, sunah yang ditinggalkan oleh orang. Kebanyakannya seperti padi yang mau dipanen. Tadi sebelum datang semangat ya. Begitu khatib naik sudah mulai. Ya. Kita enggak ngerti apakah dia paham atau dia ngantuk. Ya. Enggak paham kita. Ya. Dia ngantuk apa dia ngerti? Sunnahnya lihat khatib itu. Ya. Ini enggak khatib naik semua nunduk. Ya, hadza wallahu ta'ala. Bagaimana perkiraan cuaca dilakukan oleh BMKG? Ini tidak termasuk syirik, tapi tentu dikaitkan dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Apakah boleh kita mengikuti acara akad nikah di masjid sedangkan ketika selesai acara akad mereka langsung makan? Boleh. Bahkan sebagian mengatakan lebih bagus di masjid. Ya, tidak menjadi masalah. Hatta makan-makan masih tidak menjadi masalah. Ya, Allah taala. Apakah kafir termasuk membunuh anak? Lihat dulu jenisnya bagaimana. Ya. Lihat dulu jenisnya, kalau memutuskan sama sekali padahal tidak ada itu dan ini, maka inilah yang haram. Ya, haram. Nah, sekarang bagaimana kalau menjarangi? Menjarangi tanpa kafir bisa. Ya, diatur oleh suami istri. Ya, hadza huwa Allah taala. Bagaimana lembaga-lembaga pengelola anak yatim dan bagaimana kepengurusannya? Darul Aitam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim ka hatain fil jannah." Saya dan yang mengkafil, menanggung anak yatim seperti ini di surga, berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan jangan dijadikan ladang bisnis, tapi benar-benar jadikan ladang pahala. Ya, Allah taala. Bolehkah kita berbisnis dengan orang luar Islam? Boleh. Ya, tidak menjadi masalah karena ini hubungan dunia. Yang penting jangan sampai kita wala loyal kepada dia. Allah taala. Bagaimana orang pernah nikah lalu berzina? Dan pada zaman sekarang tidak ada hukum rajam, apakah tobatnya diterima? Kalau benar tobat diterima semua. Ya, tidak ada nama tobat yang tidak diterima itu kalau memang benar-benar tobat. Karena Allah yang memerintahkan tobat. Wallahu taala. Manakah lebih saya pilih, berdiam diri di tempat ini sambil menuntut ilmu dan bekerja atau kembali ke rumah orang tua? Yang jadi masalah di sana tidak ada pengajian dan saya masih ingin menuntut ilmu. Kembali ke orang tua. Di samping itu berusaha untuk menuntut ilmu. Di Sumbawa sudah ada, ya, sudah mulai kita tegakkan dakwah salaf ini. Wallahu taala. Kemudian pertanyaan, bagaimana hukumnya menabung di bank konvensional dan mengambil bunganya? Tidak boleh. Ini ta'awun alal ismi wal udwan. Kalau hanya sebatas orang transfer, insyaallah tidak menjadi masalah. Dan para ulama menjelaskan orang baru boleh menabung dengan syarat tidak ada jaminan keamanan di rumahnya, baru dia boleh menabung uangnya di bank. Dan itu pun kalau bunganya diambil dan dipakai untuk sarana-sarana. Ala kulli hal, begitu kita menabung kita sudah membantu dia untuk melaksanakan riba. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Baik, demikian kiranya kajian kita pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan terus ikhwan, kita tingkatkan iman kita dan amal kita. Terus menuntut ilmu dan kita praktikkan apa yang kita ketahui dari ilmu. Demikian wallahu ta'ala a'lam. Dan yang pesan kita, pesan ya di teman-teman di toko buku Imam Syafi'i. Ini bermanfaat untuk antum semua. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallahi walhamdulillah. Syukran lillahi wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.